Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Apa ungkapan yang tadi malam kita baca? Ungkapan yang diungkapkan diucapkan hizbiyyin al-ahwa untuk menolak ucapan para ulama. Mereka bilang hal ini laisa min al-kibar ulama. Ya. Ya, ketika pulang misalnya Abu Hasan al-Misri hizbi, mubtadi, dia bilang hadza syai laisa min al-kibar ulama. Tujuannya untuk menolak ucapan para ulama. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Di antara ungkapan yang sering dihembuskan oleh hizbiyin ahlul ahwa dan para mukhadirun, ya, orang yang minder dengan dakwah hizbiyin, adalah ucapan mereka ana ghair mulzamin, ana ghair mulzamin bitaqlid hadha syaikh wala. Aku ini enggak diharuskan taklid dengan syaikh fulan. Ya. Datang pembahasan syaikh fulan tentang misalnya Abu Hasan. Saya bilang, "Syaikh fulan, enggak diperintah untuk taklid kepada syaikh." Tentang Imam Ali Hasan ini anak enggak diperintahkan untuk taklid dengan syaikh fulan. Ini sekarang ganti. Kalau tadi bila bilang syekh itu kan bukan kibar ulama. Kalau sekarang gimana? Ana ghair mulzamin bi taqlid hadzal syekh. Aku enggak diperintah, enggak diharuskan untuk taklid kepada syekh tadi. Ini hawana billah rahiman rahimakumullah. Yasis. Pentingnya tasfiyah wa tarbiyah ikhwana fillah rahiman rahimakumullah. Sebagaimana kata Syekh Al-Walid Abi bin Hadi radhiyallahu anhu, ya, bahaya dalam dakwah ini antara adalah desais. Para penyusup sebagai mereka menyusup di barisan salafiyin, merusak barisan salafiyin dengan keilmuan yang mereka miliki, kemampuan bicara yang mereka miliki, kaidah-kaidah mereka buat yang sepertinya kaidah-kaidah ilmiah, ya, yang ternyata padahal kaidah-kaidah yang batilah untuk menolak ucapan-ucapan para ulama. Di antara ini ada sebagian mereka yang menyusup desis, ya, dengan harta, ya, mendapat tempat di kalangan salafiyin, kemudian akhirnya memperporandakan barisan salafi dengan hartanya. Desis. Berapa banyak mereka, ya, desis yang kaya ini kemudian memberikan syubhat atau doktrin-doktrin atau apa ya, pesan-pesan kepada mereka-mereka yang sudah terkena olehnya, ya, yang menyebabkan ya rusaknya dakwah atau tersebarnya syubhat di kalangan ahli sunnah salafiyin. Di antaranya adalah ini tadi, ana ghair mulzamin bi taqlidi hadza syai. Maka dia aku enggak diharuskan untuk taklid kepada syai ini. Apa yang saya terima ucapannya? Ya, kayaknya bijak, ya. Taklid kan haram. Kan enggak boleh taklid sama syai, kan seperti kayak gitu. Tapi maksudnya bukan itu. Kata Syekh Muhammad bin Umar bin Sa'id Bazamud hafizahullah ta'ala, awalan, yang pertama kata beliau rahimahullah, mahallu hadhil ibarah hinama yadharu fi mas'alati dalilin afan fi mas'alatin dalilun yalzamul masiru ilaih. Kaidah yang seperti ini semestinya digunakan dalam perkara-perkara, dalam satu masalah yang jelas ada dalil yang harus dirujuk. Ya, ada satu pembahasan ternyata kita dapat satu ucapan satu orang Syekh. Nah, dan kemudian kita dapat penjelasan Syekh yang lain, ternyata ada dalil yang jelas-jelas menunjukkan ya ketergelinciran Syekh yang ini. Kita katakan saya berpegangan dengan ucapan Syekh Fulani yang membawakan dalil ini. Ya, saya tidak berpegang dengan pendapat beliau karena memang kita tidak boleh taklid. Nah, masalahnya sudah ada jelas-jelas hadis, nas. Kalau seperti ini baru bisa digunakan. Ana ghair mulzamun ghair mulzamin bi taqlid hadza syai'. Dalam perkara-perkara yang jelas-jelas ada dalil, ada nas. Yang kedua, istimalu hadhihi al-ibarah fil masail ijtihadiyah min talibil ilmi liyarudda biha kalam al-ulama alladhina hum akbar minhu wa sannu minhu wa a'lam wa atqa minhu khilaf sunnati salafus salih. Menggunakan ungkapan-ungkapan kalimat-kalimat seperti ini dalam perkara-perkara ijtihadiyah dari seorang talibul ilmi untuk menolak ucapan para ulama dengan alasan, dengan dalil, ya saya enggak diperintah untuk taklid kepada fulan, kata Syekh Fulan. Ungkapan seperti ini, kata beliau, dalam perkara-perkara ijtihadiyah diucapkan seorang talibul ilmi untuk menolak ucapan seorang alim yang lebih akbar, lebih tua darinya, lebih berumur darinya, lebih berilmu darinya, lebih bertakwa darinya, ini adalah perkara yang menyelisihi sunnah salafus salih. Haitsu kana al-wahidu minhum bi misli hadhihi al-masail, di mana pasang dari mereka ketika itu dalam masalah-masalah ijtihad seperti ini, yatruku qawlahu liqawli man huwa a'lamu minhu, mereka meninggalkan pendapatnya mengikuti pendapat yang lebih alim dari dirinya. Ya, kalau ulama salaf dulu, kalau satu masalah-masalah ijtihadiyah perkara nawazil, ya ketika dia punya pendapat, kemudian pendapatnya milisi yang lebih alim darinya, dia tinggalkan, dia mengikuti pendapat alim yang lebih alim dari dia, yang lebih ilmu dari dia. Ini salah besar. Tapi tiba-tiba muncul sekarang thalibul ilmi, thalibul ilmi, bahkan thalibul ilmi, dia menolak ucapan syekh, masyayikh dengan alasan saya enggak diperintah untuk taklid kepada dia. Ya, padahal salafus salih dulu, iya, mereka meninggalkan ucapannya, pendapatnya dalam perkara-perkara ijtihadiyah mengikuti yang lebih alim dari dirinya. Jadi, sekarang muncul thalibul ilmi, thalibul ilmi dengan alasan memakai kaidah ini menolak ucapan para masyayikh, para ulama. Dan nanti kan kita baca, bukan dalam masalah ijtihadiyah, bahkan bukan dalam masalah fikih-fikih, bukan, bahkan dalam masalah tabdi', ya ada masalah tahzib, ketika Syekh Fulan menyatakan Fulan mubtadi, oh saya enggak bisa nerima, saya enggak diperintah taklid sama dia. Ini maksudnya mereka. Yang ketiga, kata beliau, al-muslimu al-aslu fi an yattahima nafsah khasatan idza kana fi mahallin yukhalifu fihi ma qarrarahu man huwa a'lamu minhu. Kata beliau, seorang muslim hukum asalnya dia itu harus menyalahkan dirinya atau mengoreksi dirinya. Lebih tepatnya mungkin mengoreksi dirinya. Koreksi diri. Hukum asalnya. Terkhusus kata beliau rahimahullah dalam perkara-perkara, dalam masalah-masalah yang dia ternyata berselisih dengan, berbeda pendapat dengan orang lebih alim dari dirinya. Dia punya pendapat A, ya, ternyata dia lihat yang lebih alim dari, bahkan alim pula nih syekh, pendapatnya lain. Al-asal dia harus koreksi diri. Bahkan kata beliau, fa inna alai alla yastabidda birra'i. Fakaifa idza kana maqam aslan maqam khabar yazmu itiba'u. Apalagi kata beliau ini maqamnya maqam khabar. Maqamnya maqam khabar, masalah-masalah berita yang harus diterima. Iya, dalam masalah-masalah fikih saja. Iya, misalnya dia bahas, dia seorang nam bahith misalnya membahas, kemudian dia dapat pembahasan, akhirnya punya kesimpulan ini. Misalnya menurut pendapat dia yang hasil bahas dia misalnya makruh. Kemudian dia baca subhanallah takrirat para ulama di antara Ibnu Sulaimin rahimahullah menyatakan mubah. Iya. Ini masalah fikih. Jangan dia menyatakan mubah. Al asal dia koreksi dirinya. Jangan-jangan bahasa saya ini ada yang keliru. Mungkin ada dalil yang ketinggalan, ya ada yang mungkin beberapa kaidah yang saya terluput. Kok saya punya kesimpulan makruh, Ibnu Sulaimin yang lain menyatakan mubah. Alasan begitu. Apalagi kata beliau ini babul khabar. Babul khabar. Kalau babul khabar, al asl khabar fiqah itu diterima. Iya. Dia melihat dari jauh. Misalnya Ali Hasan Al-Halabi itu alim, masya Allah, banyak tulisannya. Tiba-tiba muncul tabdir dari Syekh Ubay. Muncul tabdir dari Syekh Rabi Hafizahullah. Enggak boleh dia bilang, ah, saya enggak diperintah untuk taklid sama Syekh Ubay. Saya enggak diperintah taklid sama Syekh Rabi. Padahal khabar thiqah makbul. Iya, khabar orang thiqah diterima. Apalagi alim. Al-Sunnah. Ini khana billah rahimah rahimahumullah. Lancangnya sebagian orang seperti ini. So. Sebagai sahibul qawaid. Iya. Kemudian dengan tidak sadar madunya digiring untuk menolak ucapan para ulama. Khana billah rahimah rahimahumullah. Yang keempat, kata beliau rahimahullah ta'ala, ijlalul ulama sunnah, memuliakan para ulama itu sunnah. Wahadil ibarat, dan ungkapan kamu seperti ini, ketika datang ucapan Syekh Mukbil, saya tidak diperintah untuk takdir Syekh Mukbil. Datang ucapan Syekh Rabi, saya tidak perintah takdir Syekh Rabi. Datang ucapan Syekh Ubaid, saya tidak perintah takdir Syekh Ubaid. Datang ucapan Syekh Muhammad bin Hadi, saya tidak perintah untuk takdir Syekh Muhammad bin Hadi. Datang ucapan Syekh Abdul Bukhari misalnya, saya tidak ada perintah untuk takdir kepada Abdul Bukhari, kata mereka. Ucapan kamu ini adalah ucapan yang tukhalif ijlalul ulama, menyelisihi prinsip Ahlussunnah untuk memuliakan para ulama. Panjang kepada para ulama. Kata beliau, na'am, iya. Idza zahara fil mas'alati dalilun yalzamul masiru ilaih. Memang, kalau memang dalam masalah-masalah ilmiah, yang tadi kita ulangi di awal tadi, dalam masalah-masalah ilmiah, yang memang jelas ada dalil yang sahih, yang sharih, ternyata berbeda dengan pendapat alim tadi, benar. Tapi masalahnya sekarang ini bukan itu. Masalahnya adalah, mereka gunakan kaidah ini untuk menolak ucap-ucapan para ulama. Iya, ketika mereka berbicara tentang fulan, ketika mereka berbicara tentang kelompok-kelompok fulani, dan seterusnya. Nah, yang kelima, farqun bainal ittiba' wa taqlid. Beda antara ittiba' dengan taklid. Ittiba', ittiba' itu adalah akhdhu biqalin dhahara kadalilu. Mengambil satu pendapat ulama fulan yang kita tahu dalilnya. Sedangkan kita baca dalam salam syarah mumti'. Sebelum saya ingin membahas satu masalah, kata si masalah ini adalah hukumnya yang kuat adalah wajib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Quran ini, dari sunnah ini, ucapan sahabat ini. Kita pegang ucapan Syekh Muhammad Utsaimin bukan taklid. Namanya apa? Ittiba. Kita berpendapat pendapat beliau berdasarkan dalil-dalil yang beliau sebutkan. Ini ittiba. Wa taklid ataupun taklid akhdhu biqawlin. Wa taqalludihi kalqiladah fil 'anq tanqadu lahu bidun dalil. Saya ringkas saja. Adapun taklid ngambil ucapan orang tanpa dalil. Ya, tanpa dalil. Langsung ada masalah apa? Langsung kata ustadznya, boleh. Ya sudah, boleh kok. Enggak tahu dalilnya apa. Ini khonafillah rahiman rahimakumullah. Walladhi yumna' liman ta'ahala wa qadira al-ahdi bid-dalil wa taqlid. Yang dilarang oleh orang yang punya kemampuan, yang mampu untuk mengambil dalil, yang dilarang itu taklid. Orang yang punya kemampuan mencari dalil, membaca dalil, membahas dalil, dilarang dia taklid. Amal ittiba ataupun ittiba, adapun ittiba, wa huwa akhdhu qawlil 'alim bi dalili, yaitu mengambil ucapan seorang alim pula dengan dalilnya, alladzi dhahara laka, yang telah nampak bagimu, la yumna minhu. Iya, dan alhamdulillah para ulama kita ketika menjelaskan fulan hizbi sebutkan. Kenapa? Bahkan sampai keluar berbuku-buku. Iya, keluar tulisan-tulisan mereka. Ini khana fil rahim wa rahimakumullah. Dan yang terakhir kata beliau rahimahullahu taala, yambaghi at-tafriq baina maqamil akhdhi bi ijtihadil mujtahid fi mas'alatin ijtihadiyah wa baina ittiba'il 'alim bima akhbara bihi. Dibedakan antara perkara-perkara ijtihadiyah, ijtihadnya seorang mujtahid, dengan masalah berita seorang thiqah. Kata beliau rahimahullahu taala, baina ittiba'ahu wal haru hadhihi min bab qabuli khabar thiqah. Karena mengikuti seorang alim dalam berita yang dia sampaikan, fulan hizbi, fulan mubtadi, fulan dhaif, fulan kadzab, itu berita semua. Iya, ini min bab qabul khabar thiqah. Wa huwa wajib, dan qabul khabar thiqah itu adalah wajib. Ilan yadhhar khata'u. Kecuali kalau memang jelas-jelas keliru. Apalagi seorang alim yang jelas-jelas ketika bicara di atas dalil, di atas bukti, bicara. Iya. Qabul, menerima khabar thiqah itu wajib. Gak boleh kamu dengan seenaknya, dengan lancang nyatakan, enggak, saya enggak taklid, tidak diperintah, jadi harus ditaklid kepada syifulah. Ini khunabila rahimani wa rahimakumullah. Di antara pembahasan yang beliau sebutkan di dalam kitab ini, dan ini penting saya bacakan tadi itu, karena sebagian desis seperti ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, seperti sudah dikatakan oleh Syekh Ubaid sebelum muncul tabdi' beliau kepada Ali Hasan, kata Syekh Ubaid, Ali ini ikhwani mutasattir, kata beliau, ikhwani mutasattir, bisa ngelabui orang. Nah, Allahu a'lam bishawab. Fadhil Thank you.